الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين طلب رحمني ورحمكم الله تكلم نجد إن شاء الله تعالى جزيلا بكم masuk pada pembahasan yang baru, yaitu wajiban sholat, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Dan yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban dalam sholat adalah ma yajibu fi'luhu au qawluhu fi sholat, apa yang wajib dikerjakan atau dibaca di dalam sholat. Kewajiban-kewajiban sholat adalah gerakan-gerakan ataupun bacaan-bacaan yang diwajibkan untuk dilakukan di dalam sholat. Dan kewajiban ini hilang atau jatuh pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika seorang itu lupa. Dan ini harus ditutup dengan sujud sahwi. Ketika dia lupa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Dan ini wajib. Sujud sahwi di sini adalah wajib. Keadaan yang kedua, ketika dia tidak mengetahuinya. Apakah hal itu suatu kewajiban sehingga dia meninggalkannya. Tentang orang yang tidak mengetahui ini, ulama khilaf apakah setelah dia tahu dia harus sujud sahwi. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia tidak harus sujud sahwi. Sebab dalil-dalil yang ada menunjukkan sujud sahwi itu hanya ketika seorang menambah, mengurangi dan lupa tanpa disengaja, semuanya tanpa disengaja. Adapun karena dia tidak tahu, tidak ada sujud sahwinya, dan sebagian ulama berpendapat disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Baik. Adapun orang yang meninggalkannya dengan sengaja, dalam keadaan dia tidak lupa dan dia tahu itu adalah sebuah kewajiban, maka tentunya dia berdosa. Akan tetapi apakah sholatnya sah atau tidak, ulama khilaf, sebagian ulama berpendapat sholatnya tidak sah. Dan sebagian lagi berpendapat sholatnya sah namun dia berdosa. Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya batil, sholatnya tidak sah, sebab masuk dalam keumuman dalil man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik, ini sekilas tentang apa itu kewajiban. Kita akan masuk insyaallah taala dalam pembahasan apa saja yang termasuk di dalam kewajiban-kewajiban salat. Yang pertama adalah doa al-istiftah. Walaupun ulama khilaf apakah doa al-istiftah termasuk kewajiban atau termasuk sunnah di dalam salat. Akan tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan doa al-istiftah termasuk kewajiban, sebab adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Seperti dalam hadis al-Musih salatahu, dalam riwayat Abu Daud dari Rifa'ah bin Rabi. Nabi SAW berkata kepada al-Musih salatahu, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang sampai disebutkan summa yukabbiru wa yahmadu Allah azza wa jalla wa yusni 'alayhi wa yaqra ma tayassara min al-Qur'an. Kemudian dia bertakbir dan dia memuji Allah azza wa jalla dan dia menyanjungnya, kemudian dia membaca apa yang mudah darinya dari Al-Qur'an. Baik. Di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertakbir, kemudian dia memuji Allah dan menyanjungnya, yang mudhahir bahwasanya memuji Allah dan menyanjung di sini adalah doa al-istiftah. Berarti ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa al-istiftah dan tidak ada yang memalingkan dari hukum asalnya, yaitu al-amru lil wujud. Dan juga ini dikuatkan oleh Imam Shan'ani rahimahullah, seperti dalam As-Subul beliau berkata, fayukhadhu minhu wujub mutlaqil hamdi was-sana'i ba'da takbiratil ihram. Di dalam As-Subul beliau mengatakan, maka diambil dari hadis tersebut wujubu mutlaqil hamdi, wajibnya memuji Allah secara mutlak, wassana dan menyanjungnya ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Walaupun dalam hadis dan dalam ucapan beliau tidak disebutkan ini istisna, hanya disebutkan alhamdu wassana, pujian dan sanjungan, namun dapat dipahami bahwasannya itu adalah sebuah kewajiban, yakni doa istiftah. Dan juga terdapat dari satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Battah, akan kewajiban membaca doa istiftah dan dibaca secara perlahan. Tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini, kecuali kalau seorang imam kadang-kadang mengeraskannya untuk mengajarkan kepada manusia, maka itu dibolehkan. Baik. Diperkecualikan kewajiban ini atau hilang kewajiban ini pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika seseorang masbuk dan dia mendapati imam dalam keadaan dia tidak memungkinkan lagi untuk membaca surat untuk membaca doa al-istiftah. Keadaan yang pertama, seorang itu masbuk dan dia dapati imam dalam keadaan dia tidak memungkinkan lagi untuk membaca doa istiftah. Maka yang dia dahulukan adalah apa? Membaca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah adalah rukun. Baik. Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, pada solat jenazah. Pada solat jenazah tidak ada dalil adanya doa istiftah. Sebab solat jenazah itu dibangun di atas at-takfif wal istifar. Dimudahkan dan diringkaskan, artinya cepat. Tidak boleh berlama-lama di dalam solat jenazah, karena adanya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asfari'u bil janazati, bersegeralah dalam mengurus jenazah. Baik. Jadi ada dua pengecualian. Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Bisa diulang ya? Yang pertama, dua istiftah maksudnya. Kenapa tidak dicatat? Iya, catat saja. Dua istiftah itu wajib kecuali pada dua keadaan. Baik. Yaitu ketika seorang masbuk dan tidak memungkinkan dia membaca doa istiftah. Yang kedua, pada solat jenazah. Baik. Sekarang kita akan sebutkan beberapa lafaz istiftah dari sifat solat. Disebutkan ada beberapa lafaz dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz yang pertama dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighfirli min khataayaaya bil maa'i was-salji wal baraq." Lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana min al-musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdik, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa aqtaraftu bidhanbi, faghfir li dhanbi jami'an, innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, wahdini li ahsani al-akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, labbaika wa ta'alayk, wal khairu kulluhu fi yadayk, wa sharru laysa ilayk, wal mahdi man hadayk, ana bika wa ilaika la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Aisyah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang keempat, dalam hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ saja. Tidak ada tambahan. Dan sebelum kita lanjutkan, ada faedah penting. Apakah lafaz-lafaz istifta ini digabung bacanya atau kadang-kadang baca ini dan kadang-kadang baca itu? Yang benar, yang sunnah adalah at-tanwi diragamkan bacaannya. Jadi kadang-kadang kita baca yang ini, kadang-kadang kita baca yang itu, bukan digabung. Maka di sini ada satu lafaz yang saya lihat di beberapa buku panduan sholat itu digabung dengan yang lain, padahal dalam lafaz aslinya tidak digabung, hanya Allahu Akbar kathiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian doa ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar, istaftah bihi rajulun minas sahabah, bahwasanya ada seorang sahabat membaca doa ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan bacaannya, terbuka bagi bacaannya tersebut pintu-pintu langit. Ini keutamaan istiftah yang kita sebutkan tadi. Yang kelima, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Istaftaha bihi rajulun akhar, sebutkan dalam hadis Anas, seorang yang lain membaca istiftah dengannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aytu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uhuma. Aku melihat ada 12 malaikat berlomba-lomba untuk membawa bacaannya tersebut. Iya. Kemudian dalam hadis yang ke-6, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wal naru haqqun was sa'atu haqqun والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. Anta ilahi la ilaha illa anta wala hawla wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian dalam salatul lail, dalam salat malam, beliau membaca yang ketujuh, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, pada salat malam beliau membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh 'alim al-ghaib wash-shahadah أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب. Kemudian yang ke-8 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ahmad, ini juga dalam Qiyam al-Lail, disebutkan kana yukabbiru 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 10 kali. Wayahmadu ashran, dan bertahmid sebanyak 10 kali. Wayusabbihu ashran, dan bertasbih 10 kali. Wayuhallilu ashran, dan bertahlil, yang ucapan la ilaha illallah 100 kali. Wayastaghfiru ashran, dan istighfar, afwan 10 kali tadi ya. Ucapan la ilaha illallah 10 kali. Wayastaghfiru ashran, dan beristighfar 10 kali. Wayaqul, dan belum membaca, Allahumma ghafirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Wayaqul, dan juga membaca, Allahumma inni a'udhu bika minad dhiqi yawmal hisab 10 kali. Kemudian yang ke-9, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ini keluarkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar 3 kali. Kemudian Zul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azamah. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Zul Malakut wal Jabarut wal Kibriya wal Azamah. Ini 9 lafaz yang disebutkan di dalam sifat salat tentang lafaz-lafaz apa? Istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibaca oleh sebagian sahabat dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kewajiban yang berikutnya, yang kedua, al-isti'adzah qabla al-qira'ah. Setelah membaca istiftah, membaca ta'awudz al-isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Ini wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah minasy syaithanir rajim. Surat An-Nahl ayat ke-98. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka dalam ayat ini jelas ada perintah untuk membaca isti'adzah. Dan perintah ini mencakup di dalam salat maupun di luar salat. Walaupun ulama khilaf, jumhur ulama berpendapat termasuk sunnah, mustahab. Dan sebagian ulama seperti diriwayatkan dari Atha, Al-Thawri, Al-Auza'i, Daud, Ibn Hazm, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat wajib, dan ini pendapat yang benar berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun bacaan isti'adzah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni, itu ada 3. Yang pertama, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ucapan yang umum. Yang kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi, ada tambahan as-samii'il 'aliim. Yang kedua. Yang ketiga, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, dan yang terakhir ini yang berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebagian ulama memandang dalam perkara ini wasit, ada keluasan, sehingga dengan lafaz ta'awudz mana saja itu boleh dibaca, namun yang afdal yang paling terakhir, karena ada dalil yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Balid karya beliau. Baik. Dan disunahkan al-israr bil isti'adzah. Al-israr bil isti'adzah. Sebab tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para khulafaur rasyidin, mereka menerapkan isti'adzah tetapi dipelankan. Kecuali seperti yang dikatakan sebagian ulama, apabila imam mau mengajarkan kepada makmumnya bahwa beliau atau disunahkan membaca isti'adzah, maka kadang-kadang dia keraskan. Kemudian permasalahan, apakah diwajibkan isti'adzah pada setiap rakaat? Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya cukup pada rakaat yang pertama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat disunnahkan pada setiap rakaat. Dan Ibnu Sirin, demikian pula Ibnu Hazm, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifatus salat, wajib pada setiap rakaat. Dan tarjih Syekh Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya diwajibkan hanyalah pada rakaat yang pertama. Sebab terpisahnya bacaan Al-Quran antara rakaat pertama dan rakaat kedua bukanlah terpisah dengan sesuatu selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih masuk dalam kategori zikir kepada Allah, seluruh gerakan-gerakan sholat ataupun bacaan-bacaan antara dua rakaat itu masih dalam kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran termasuk zikir, maka tidak perlu lagi membaca at-ta'awudz atau al-isti'adzah pada rakaat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, barangkali kita cukupkan saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan. Dan kita akan meski sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 085353020304, 085353020304. Dan langsung saja kita menyerahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong penjelasan. Tidak ikut pemilu presiden tetapi harus tunduk kepada ulil amri, dari Abu Madinah. Tidak ikut pemilu presiden tapi harus tunduk kepada ulil amri. Baik. Hal ini karena ketundukan atau ketaatan kepada ulil amri hanya dalam perkara ma'ruf. Jadi yang kita maksudkan dengan kewajiban taat kepada ulil amri bukanlah taat pada semua perkara, tetapi hanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ta'atu lil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Tetapi juga bukan berarti semua peraturan kita tidak taati. Tidak. Yang bertentangan dengan syariat itu saja yang tidak kita taati. Yang tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak diatur jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetap kita taati. Tetap kita taati sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Ustaz, didahulukan mana antara sunnah poligami dan beribadah haji mengajak istri? Kalau seandainya belum berhaji, tapi istrinya udah 4, sedangkan rumah masih ngontrak semuanya, bagaimana hukumnya? Kemarin saya dengar di radio, kata Ustaz Luqman Ba'abdu, kalau enggak salah, katanya harus mempunyai rumah dulu kalau mau berhaji. Baik. Hukum menikah, hukum poligami, sama saja. Menikah itu terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya wajib. Kalau seorang khawatir akan terjatuh pada keharaman, pada perbuatan zina kalau tidak poligami, maka dia dahulukan poligami. Dia dahulukan menikah, baru kemudian berhaji. Kalau dia khawatir akan terjatuh pada perzinahan misalnya, kalau tidak poligami. Kalau tidak, maka dahulukan berhaji. Baik. Dan dia harus memiliki rumah dulu. Yang penting ada tempat tinggal. Ngontrak gak masalah. Kalau ngontraknya apartemen, lebih tinggi nilainya daripada orang yang memiliki rumah. Apartemen mewah maksudnya. Jadi bukan syarat harus memiliki rumah dulu. Yang penting ada tempat tinggal. Kontrak atau milik sendiri tidak ada masalah. Dan tidak harus memiliki rumah dulu untuk menunggu untuk berhaji. Baik. Apakah Uzair seorang rasul atau nabi? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma adri a'uzairun nabiyyun huwa am la?" Dan aku tidak tahu apakah Uzair itu seorang nabi atau bukan. Baik. Jadi tidak dikabarkan kepada kita bahwa dia seorang nabi atau tidak. Al-muhim dia seorang hamba Allah yang saleh. Apa makna hadis, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah"? Bagaimana dengan orang yang melakukan salat sunnah rawatib qobliyah ketika dia sedang salat belum selesai lalu dikumandangkan iqamat? Apakah dia membatalkan salatnya secara keseluruhan atau ada rinciannya? Makna hadis, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau salat sudah diqamat, dikatakan oleh para ulama, yakni muadzin sudah mulai mengucapkan qamat, sudah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, maka fala salata, tidak ada salat lagi yang boleh dikerjakan ilal maktubah, kecuali salat wajib. Artinya, walaupun seorang sedang melakukan salat sunnah, maka dihentikan salatnya. Dihentikan saat itu juga, tidak ada rinciannya. Dihentikan saja, lalu langsung bersiap-siap untuk salat wajib. Baik. Bagaimana boleh enggak kalau wanita memakai celana panjang, padahal celananya khusus untuk wanita? Kalau dipakai di rumah, tidak ada yang melihatnya kecuali suaminya, tidak ada masalah. Sebab tidak boleh lekuk-lekuk tubuh wanita itu diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Ustaz, saya seorang akhwat. Cara salat istihara bagaimana? Saya suka sama ikhwan tapi belum pernah ketemu dan dia seorang ustaz. Apa boleh Pak Ustaz minta berjodoh dengan dia kepada Allah? Salat istihara sama saja dengan salat yang lainnya, dua rakaat. Hanya niatnya yang beda. Salat istihara dengan niat istihara dua rakaat. Kemudian membaca doa istihara. Tidak masalah meminta kepada Allah jodoh yang paling baik. Semua kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Baik. Ana termasuk penggemar lagu India. Ana hafal salah satu lagu India. Dan setelah ana tahu ternyata artinya memuja dewa. Apa termasuk kemurtadan? Tidak termasuk kemurtadan kalau bukan kesengajaan. Apalagi tanpa kita memahami maknanya. Namun tidak sepatutnya dinyanyikan oleh seorang muslim. Dan hukum menyanyi itu sendiri, baik lagu India, Eropa, Indonesia, lagu daerah, hukumnya haram di dalam Islam. Ini termasuk hal yang diharamkan dalam Islam, walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azis." Kata Nabi SAW, akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Artinya, alat-alat musik ini haram. Jadi, lagu apapun tidak dibolehkan dalam Islam. Baik. Bagaimana penilaian terhadap orang yang mengaku tauhid tapi Quran dan sunnahnya diragukan? Maksudnya apa ini? Apakah dia meragukan Quran dan sunnah? Dia kafir. Siapa yang meragukan satu ayat, satu huruf dari Al-Quran, ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Karena keimanan itu adalah keyakinan. Kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Baik. Adapun, kalau orang yang ragu kepadanya, apakah dia sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau belum, maka dilihat. Apakah perbuatannya itu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Baik. Ustaz, zikir yang banyak, berapa batas dan di waktu apa? Maaf Ustaz, maksud saya zikir yang di luar wirid. Mohon dijawab, terima kasih. Kalau zikirnya umum, zikir itu ada yang mutlak dan muqayyad. Yang mutlak yang umum, mau baca apa saja, kapan saja, berapa banyak, semampunya terserah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia muqayyad, seperti terikat dengan waktu tertentu, maka dia tergantung dalilnya. Kalau dijelaskan di situ dibaca 33 kali, maka baca 33 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi kalau tidak ada penjelasan atau penentuan waktu dan jumlahnya, maka baca semampunya tanpa harus menetapkan jumlah tertentu. Oleh karena itu, termasuk kebid'ahan, siapa yang menetapkan jumlah tertentu atau menetapkan waktu tertentu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Jadi, terserah, tidak ada batas, semampunya. Dan dibaca kapan saja. Bagaimana hukumnya orang yang mendatangi kubur para wali 9 berziarah, sedang mereka berniat untuk mendoakannya? Tolong sertakan dalilnya. Berziarah yang menempuh jarak safar itu tidak dibolehkan. Sebab Nabi SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan suatu perjalanan atau suatu safar kecuali kepada 3 masjid. Masjid hadza, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Sehingga tidak ada satu hadis pun disyariatkan kita berziarah ke makam Nabi SAW kita niatkan dari negeri kita. Kecuali sudah masuk kota Madinah, tidak lagi menempuh jarak safar, baru kita disunnahkan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kalau cuma sekedar alasan mendoakan, kapan saja bisa kita doakan dan di mana saja. Tidak harus datang di kuburannya. Tidak harus datang di kuburannya. Apalagi sudah dimaklumi orang-orang yang melakukan seperti ini karena mereka mengharapkan sesuatu di kuburan tersebut. Bukan sekedar mendoakan penghuni kubur, tetapi berdoa juga untuk diri mereka sendiri. Dan ini tidak boleh. Berdoa di sisi kuburan orang yang saleh. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan,